ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mengingatkan kita semua tentang pentingnya untuk kita mempelajari bagaimana tata cara Nabi Muhammad SAW beliau menjalankan sholatnya. Hal tersebut bisa kita nilai, bisa kita ukur dari hadis beliau SAW, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Nanti awal pertama yang dihisab dari seorang hamba, yakni dari amal-amal ibadahnya, itu adalah sholat, adalah sholatnya. Maka kalau sholatnya ini baik, amalnya yang lain itu akan menjadi baik. Kalau sholatnya sendiri dia sudah jelek, ya, maka sholatnya ini juga akan jelek. Artinya kalau sholatnya dia berkurang kadar nilai pahalanya, dan tentunya kadar nilai pahalanya ini berhubungan dengan dua hal, tingkat keikhlasan dia di dalam sholat, yang kedua adalah tingkat ittiba dan mutabaah dia mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berkurang kadarnya akan terlihat nanti amalan-amalan yangnya pun juga akan berkurang. Itu. Kalau orang memang sholatnya baik, ikhlas lillahi ta'ala, dan juga dia sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita lihat amal yang lain selain sholat itu akan baik. Tapi kalau ternyata ya kurang dia di dalam ikhlas lillahi ta'ala dalam sholatnya, kurang dalam mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, maka nanti akan terlihat amal-amal dia yang lain itu pun juga akan ikut berkurang, ya, sisi kebaikan dan kebagusan amalannya. Makanya tidak heran dulu, ya, ma'ruf ini di kalangan kita, bahwa sebagian ulama hadis itu kalau mereka hendak berguru kepada seorang syekh, hendak mengambil ilmu, mengambil hadis dari dia, awal yang dia lihat dari calon syekhnya ini sholatnya. Kalau ternyata dia lihat ini seorang syekh yang masya Allah, ya, muhafidun ala sholawat, benar-benar menjaga sholatnya, mutabi'un li sunnati Nabi SAW, benar-benar ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan lanjutkan untuk duduk mujalasah mengambil ilmu dari syekh tersebut. Sampai ukuran mereka itu untuk mau ngambil hadis atau tidak itu dilihat dari sholat. Ditambah lagi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi wajib untuk sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Secara umum yang namanya amal ibadah, ya, itu harus sesuai tuntunan Nabi SAW. Tapi ada amal-amal ibadah tertentu yang Nabi SAW itu tekankan begitu. Kayak misalnya dalam haji, Nabi SAW mengatakan, khudu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Manasik haji itu harus pas sesuai dengan manasik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula tentang masalah sholat ini juga begitu, ya. Masalah sholat ini juga seperti itu. Nabi SAW mengatakan, sholu kama ra'aitumuni usolli, maka harus pas sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pembukaan untuk menggugah semangat kita lagi untuk belajar sholat. Kita sudah sholat puluhan tahun loh, ya. Untuk apa kita belajar lagi lah? Kalau kita benar-benar mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, masih banyak kekurangan yang kita dapati. Terkadang bahkan kita mungkin ilmunya sudah pernah dapat, tapi karena ditinggalkan pengamalannya, lupa lagi. Minimalnya yang namanya taklim itu murojaah untuk mengingatkan apa yang sudah pernah kita dapati, apa sudah pernah kita dengar kalau memang sudah pernah. Pada kenyataannya banyak yang belum pernah kita dapati. Agar. Qala al-Malik rahimallahu as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdhi'uha wa siyaguha. Shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mawdhi'uha, mawdhi'uha itu letaknya, dibaca shalawat itu kapan di dalam salat. Wasiyaguha, siyag jamak sighah, yakni bacaan-bacaan yang ada. Jadi macam bacaan shalawat tidak hanya satu. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Al-Mu'allif Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini disebutkan ada 7 macam bacaan shalawat. Itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli ala nafsihi fit tasyahudil awwali wa ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli ala nafsihi, beliau sendiri mengucapkan shalawat. Shalawat itu kalau dari makhluk artinya doa. Itu. Sholat itu kalau dari makhluk, dari manusia, dari malaikat, maka itu artinya doa. Tapi kalau sholat itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi makhluknya, maka maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya tersebut. Nah, Nabi SAW itu membaca sholawat bagi dirinya sendiri di tasyahud awal dan yang lainnya. Atau melihat di sini fikihnya, beliau langsung mengatakan, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, sholawat itu dibaca. Kan di situ ada khilaf nanti apakah sholawat itu dibaca di tasyahud awal atau tidak. Di itu beliau lebih memilih kepada mazhab yang mengatakan tasyahud awal pun juga baca sholawat. Nah, ini hadis riwayat al-Imam Abu Awanah dalam sahihnya dan juga al-Imam An-Nasa'i. Kata saya lagunya selanjutnya wasanna dzalika li ummati, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan itu maksudnya mencontohkan hal tersebut, bukan berarti bahwa hukumnya hanya sunnah. Mencontohkan hal tersebut bagi umat beliau, haitsu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersolawat kepadanya setelah mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam. Disebutkan di sini hadisnya, kata beliau, faqad qalu ya Rasulullah. Dulu para sahabat itu pernah datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, wahai Rasulullah, fad alimna kaifa nusallimu alaika ay fit tasyahud. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, maksudnya tasyahud itu, attahiyatulillah wassalawatu wa taibat, terus apa? Assalamu alaika, itu maksudnya salamnya di situ. Dan seterusnya, yang kemarin sudah kita bacakan beberapa macam bacaannya. Kadalimna kaifun nusallimu alaika, kami sudah tahu bagaimana cara untuk kami mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kami mengucapkan sholawat kepadamu? Di dalam ayat Al-Quran kan Allah perintahkan dua ini bergandengan begitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sholawat itu digandengkan dengan salam begitu. Nah, kalau memakai di Kadazul Fikih itu ada dalalatul ikran, walaupun itu ada kalam padanya, bahwa kalau salam di sini wajib maka sholawat juga wajib. Kalau sholawat di sini wajib maka salam di sini juga dia wajib, karena sama-sama disebutkan di satu kalimat gitu. Di ayat ini sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga para sahabat bertanya, kalau salam sudah diajari oleh Nabi SAW, lah sekarang yang sholat ini bagaimana? Qala, Nabi SAW menjawab, qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma sholli ala Muhammad al-hadith. Hadis yang nanti disebutkan, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Falam yakhussu tasyahudan duna tasyahud. Nah, kenapa beliau menguatkan madhab yang di tasyahud awal pun juga dibaca? Karena di hadis ini Nabi SAW tidak memilah, jadi tidak mengatakan bahwa sholawat ini hanya dibaca di tasyahud akhir, tidak. Paham ya? Pokoknya setelah tahiyat ya sholawat. Bisa dipahami ini? Jadi setelah tasyahud terus apa? Sholawat begitu. Beliau tidak mengkhususkan tasyahud tertentu tanpa tasyahud yang lain. Jadi tidak mengkhususkan tasyahud akhir untuk tasyahud tasyahud yang awal tidak, tidak. Tapi dalilun ala masyru'iyati sholati alihi fi tasyahudil awwali aidan. Makanya di hadis itu tadi itu ada di Umdatul Akam juga. Nah, ada di situ masyru'iyah, yakni disyariatkannya membaca sholawat atas Nabi SAW di tasyahud awal juga. Wa huwa madhhabul Imam Syafi'i. Itu juga madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kamana soali di kitab Al-Um. Sebenarnya ada di kitab beliau Al-Um. Wa huwa sahihu inda ashabi. Dan ini pendapat yang benar di sisi para pengikut Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau ulama Syafi'iyah sebagaimana diterangkan atau secara jelas dinyatakan oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu' dan seterusnya. Juga ada kalangan dari Hanabilah itu Al-Wazir Ibnu Hubairah yang berpendapat dengan ini Al-Hambali. Syafi'i juga, ada Hambali juga seperti itu. Demikian pula ini kata beliau ya. Banyak hadis yang menyatakan sholawat atas Nabi SAW dalam tasyahud tanpa ada keterangan dikhususkan tasyahud tertentu. Jadi semua tasyahud itu ada sholawatnya. Bahkan umum ya, seluruh tasyahud. Dan beliau sampaikan di kitab Al-Asr. Ini dia. Sekarang kita lihat di matanya wa 'allamahu anwa'an min syaghis shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW juga mengajari para sahabat beberapa macam bacaan sholawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Ya Allah, berilah selawat atas Muhammad. Disebutkan di ta'liq. Penafsiran ulama tentang selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Dan yang lebih dipilih oleh beliau sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu, yakni Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberikan kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum menerjemahkan di sini kan ta'zimuhu begitu ya. Jangan mengagungkan. Hati-hati ya. Kalau mengagungkan ta'zim itu kan yang kita pahami adalah ta'zim bagi Allah SWT. Tapi yang dimaksud ta'zim di sini yakni Allah memberikan kedudukan yang agung, kedudukan yang tinggi bagi Nabi Muhammad SAW. Itu kalau sholawat Allah. Nah sekarang wa sholatul malaika wa ghairihim alaih. Kalau sholawat para malaikat dan yang selain malaikat atas Nabi SAW, maksudnya adalah meminta kepada Allah Ta'ala sholawat tersebut, meminta untuk ditambah, bukan meminta untuk diberi sholawat. Kalau sholawat itu sudah Allah tetapkan, tapi yang dimaksud meminta itu meminta tambahan sholawat, tambahan pujian bagi Nabi Muhammad SAW dan tambahan kedudukan bagi Nabi Muhammad SAW. Wala ali baitihi, dan atas keluarga beliau, atas istri-istri beliau dan keturunannya. Sebagaimana engkau beri sholawat atas keluarga Ibrahim, Ali Ibrahim termasuk pula Ibrahim. Ya, Ali Ibrahim itu kan keluarga Ibrahim, termasuk di situ juga Ibrahim. Dalilnya apa? Ayo. Dalilnya apa? Wa yaumil qiyamati adkhilu apa? ala fir'auna asyadul adab. Dan nanti pada hari kiamat akan disuruhkan adikhilu, masukkanlah ala fir'aun, al fir'aun, keluarga fir'aun, ke adab yang paling menyakitkan. Apakah hanya keluarganya kalau tidak? Jawabannya wa'aulah bihi. Fir'aun itu ya lebih layak untuk dia dimasukkan ke asyadul adab. Makanya kata al itu masuk pula yang disebutkan selanjutnya. Jadi kalau ala Ibrahim, ya Ibrahim juga masuk di sini. Innaka hamidum majid. Sungguhnya engkau ya Allah hamidum majidnya maha terpuji dan maha mulia. Wabarik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa durriyatihi. Sama, ini barokah. Kama barokah ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, nanti kita lihat apakah pada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada ucapan sayyidina atau tidak. Itu juga penting. Sebagian mereka kemudian menambahi dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina. Itu kan ya Muhammad, ala ali Muhammad. Kemudian berdalil lagi dengan hadis yang lain, ya. Bukan hadis tentang sholat. Berdalil dengan hadis lain ketika Nabi SAW beliau sedang makan gitu ya, kemudian menghentikan gigitan beliau dan mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala faqat. Aku adalah sayyidnya waladi Adam, aku adalah pimpinannya anak Adam. Dan ini bukan kesombongan. Berdalil dengan hadis lain dan dimasukkan ke dalam hadis tentang sholat. Gitu. Maka kita katakan kepada mereka, bukankah yang menyatakan ana sayyidu waladi Adam itu juga yang mencontohkan sholawat di dalam sholat ini? Sama-sama Nabi Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu baik gerakan maupun ucapan. Jadi kalau sholu kamara itu menusolli itu jangan hanya difahami masalah gerakannya saja, lah ucapannya juga, doa doanya juga, zikir zikirnya juga begitu. Nah, jadi kita katakan wajib untuk tidak memakai sayyidina. Karena di dalam sholat yang Nabi mengkhususkan kayak tadi. Nabi khususkan sholu kama ra'aitumuni usolli. Kalau di luar sholat boleh tidak? Nah, menambah sayyidina atau bersholawat misalnya, boleh tidak? Jawabannya? Boleh. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakat. Nah, jadi dibedakan antara di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga dengan itu mereka tidak bisa menuduh kita Ahlussunnah Salafiyin orang-orang yang tidak mau menggelari Nabi dengan sayyidina. Ya enggak mau siapa. Tapi hendaknya semuanya itu diterapkan dengan pas. Kalau di dalam sholat ya tidak. Kalau di luar sholat silakan memakai sayyidina. Nah, qala wa hadza kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sendiri. Beliau juga mendoakan seperti itu. Nah. Bacaan yang kedua. Hanya saja yang tadi ya untuk yang riwayat Syekhain, riwayat Bukhari dan Muslim itu tanpa ahli baitihi. Tanpa ahli baitihi. Itu kalau riwayat Bukhari dan Muslim. Macam bacaan salawat yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini mungkin yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan kita seperti ini. Nah, sisi artinya pun juga sama. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali, itu tanpa wa ala di sini ya, wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi ketika wa ali Ibrahim tanpa ala, innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, yang keempat, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi yi an-nabiyyil ummi yi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi yi wa ala ali Muhammad kama baraka ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ada fil alam yang di sini. Ada tambahan an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, begitu. Kemudian di sini ada fil alami. Fil alami yakni di seluruh alam maksudnya. An-nabiyil ummi jelas nabi yang beliau adalah ummi, yakni tidak membaca, tidak menulis begitu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa justru Nabi Muhammad SAW itu Allah takdirkan tidak membaca dan tidak menulis, itu keistimewaan Nabi SAW dan juga untuk menguatkan kebenaran Islam yang beliau bawa. Kata Allah SWT, wala takhutuhu biyaminik idzal lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Apa sebelumnya? Wala takhutuhu. Jalan. Para kufar ini. Sebelum wala takhutuhu biyaminik kita apa? Barakallahu fi jazakallahu khairan. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Itu kan wala takhutuhu bi yaminik idza lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatlu kunta ya tatlu. Dan tidaklah kamu kata Allah Subhanahu wa taala tatlu min qablihi min kitab. Kamu itu tidak membaca satu kitab pun sebelumnya, dan ini membantah tuduhan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa dikatakan Al-Qur'an itu meniru Taurat dan meniru Injil. Kenapa? Karena kisah-kisah yang ada di Al-Quran ada di Taurat, ada yang di Injil. Padahal di Makkah itu, ya, ketika itu, ya, tidak ada. Yahudi itu ada di Madinah. Nasara, oh, Makkah itu isinya musyrikin. Lalu dari mana Nabi Muhammad SAW mendengar hal tersebut? Dari mereka. Bahkan tidak ada antara Nabi dengan kaum musyrikin itu kecuali permusuhan saja. Kalau ada orang yang selalu mendekat atau berbolak-balik kepada Nabi Muhammad SAW, itu mesti akan dipantau oleh musyrikin, mesti akan dihalangi. Maaf ya, jadi nggak mungkin. Ya. Nabi SAW kemudian belajar kepada Ahlul Kitab dan kemudian menulisnya. Ini menurut tuduhan mereka. Dicetakan dahulu, diceritakan oleh Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah taala dalam Al-Barahinul Injiliyah itu. Beliau itu kan sempat kemudian belajar mengajar itu di Jerman. Nah, itu kalau apa namanya? Injil atau Bibel ya, tulisannya adalah kitab suci itu. Al-Kitabul Muqaddas. Al-Kitab Al-Muqaddas, kalau bahasa Inggrisnya The Holy Book, kan begitu. Kitab suci. Tapi kalau Al-Quran, cetakan yang disebarkan di sana itu disebutnya Al-Quran li Muhammad. Jadi Qurannya Muhammad. Paham ini? Makarnya ini. Dari sisi judul sampul saja sudah makar mereka itu. Seolah-olah kalau Bible dan Injil ini benar-benar utuh suci dari zaman dulu sampai sekarang, itu wakil realita. Tapi kalau Qur'annya Muhammad ini, menurut mereka ini adalah bikinan Nabi Muhammad SAW. Itu makar mereka. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitab wa la takhutuhu bi yaminik, dan kamu juga tidak menulisnya dengan tangan kananmu. Kamu juga tidak menulisnya dengan tangan kananmu. Jadi Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa? Kalau bisa membaca atau bisa menulis, idzal lartabal mubtilun, maka para pembuat dan pengusung kebatilan akan menjadi ragu terhadap kebenaran yang kamu sampaikan. Kalau misalnya bisa baca, wah ya mungkin baca dari Taurat, baca dari Injil, atau mungkin bisa nulis, itu tulisan Muhammad sendiri. Tapi itu tidak. Kalau sekarang, jadi kenapa Nabi SAW dikatakan al-ummi, sekali lagi itu keistimewaan untuk menjaga dari tuduhan-tuduhan tadi. Baik, itu tambahan faedah atau murojaah aja. Yang kelima, bacaan tasawuf yang kelima, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi saya ada tambahan abdika wa rasulika, hamba dan rasulmu. Nah, hambamu ya Allah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah, manusia seperti kita. Tetapi bila adalah Rasulullah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan di atas kita. Tidak pula seperti yang mereka dengung-dengungkan dulu, ya. Ada seorang NII yang datang dengan menyatakan, "Nih, lihat Mas, ya. Di kamusnya M. Yunus," kata dia. Siapapun juga kamus buatan orang Indonesia. Di kamusnya M. Yunus itu, Mas, Rasul itu artinya utusan. Utusan itu kayak tukang pos. Nah, tukang pos datang kepada kita, ngasih surat, kita mau terima, mau tolak, ya terserah kita. Gimana membantah? Terkadang kebatilan itu saking gamblangnya batilnya sampai kita enggak bisa membantah gitu. Paham ya? Ibaratnya antum pengen membantah orang yang ketika siang bolong mengatakan, "Mana, siapa bilang ini siang hari, apa buktinya?" Siang bolong panas, matahari di atas kepala kita gitu. Orang yang mengatakan, "Mana, siapa bilang siang hari, buktinya apa siang hari?" Antum mau bantah apa? Walaysa yasifu fil ahani syai'un. Siapa? Idza tajanna haru ila dalili. Ada satu orang-orang mengatakan wala yasihu fil adhani syai'un. Akal itu sudah enggak ada yang sehat lagi gitu. Idza tajanna haru ila dalili, kalau siang itu masih butuh dalil. Apa dalilnya ini siang hari? Sudah tinggalkan saja orang seperti itu. Kata. Yang keenam, macam-macam solawat yang keenam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidu majid. Nah, ini sepertinya paling ringkas yang ketujuh ini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, jadi ini tujuh macam bacaan di dalam sholawat. Insyaallah taala kita lanjutkan tentang fawaid muhimmah, ya, faedah-faedah penting dalam sholawat atas Nabi ummah itu di kajian yang selanjutnya. Bismillahi wahdah subhanakallahumma hamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.